SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana, dan kini apa kabarmu, dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Kita masih bersama, oh, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini apa kabarmu, dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Halo semua, kita dari Eva. Hari ini kita kolaborasi bareng aku, Brigita Tiffany. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih luar biasa untuk Work Space. Tempatnya keren banget, kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you Work Space. Thank you, keren banget tempatnya. Sukses terus ya Work Space. Sukses terus. Tempatnya keren banget. Ternyata aku baru tahu konsep co-working space ini. Keren sekali, terus sangat mendukung yang namanya bisnis-bisnis di Indonesia terutama. Kemudian ini gak cuma tempat kerja doang, tapi juga lebih ke community. Jadi lu bisa ketemu sama banyak orang yang punya satu misi dan satu visi bareng. Jadi buat gue ini tempat yang sangat keren sekali. Kenapa harus pada datang ke sini? Soalnya selain tempatnya memang bagus banget, di sini tuh memang multifunction banget. Banyak tempat-tempat yang bisa dipakai buat nanti meeting lah, rapat lah, ketemu sama teman-teman buat reuni pun juga cocok banget. Yes, right. Nah, karena yang pertama itu mereka fasilitasnya lengkap banget. Jadi mereka udah ada wifi, terus tempatnya nyaman banget, cleaning service semuanya. Jadi mereka tuh orang-orang yang mau kerja di sini benar-benar bisa konsentrasi fokus dengan pekerjaan mereka. Terus cocok banget buat orang-orang yang perusahaannya itu sedang berkembang. Dan apalagi mereka yang bisa mobile ya, jadi nggak butuh kantor tetap. Nah itu benar-benar enak banget. Mereka bisa datang kapan aja, pulang kapan aja, fleksibel banget pokoknya. Keren tempatnya. Thank you, Workspace! Asmara anak SMA.